dilihat ucapan penulis kitab Al-Ubul Usalata, Bismillahirrahmanirrahim, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Beliau mengawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau mengatakan i'lam, ketahui, pelajari. Semoga Allah merahmatimu. Annahu, bahwasannya yajibu alaina, wajib atas kita, ta'allumu arba'i masaila, wajib atas kita untuk mempelajari arba', jadi empat masail, empat masalah, empat perkara. Nah, lalu kita baca penjelasan dari Asy'ari, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Mungkin ada sedikit berbeda di kitab yang saya baca. Nah, poin-poin, titik-titik syarahnya tidak sama, tapi urut, kalau urutannya sama, hanya saya tidak pakai poin di sini. Ya, terus saja baca ke bawah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan ibtada'a al-muallifu rahimahullah kitabahu bil basmalah. Ada? Nah. Ibtada'a, yang di bawah garis. Ini bawah garis. Ibtada'a al-muallifu rahimahullah, muallif itu penyusun kitab. Dari allafa yu'allifu. Ta'lifan, muallif yang menyusun. Ya. Penyusun kitab Usul Salata mengawali, ibtada'a itu mengawali. Mengawali kitab atau kitabnya, yaitu kitab Usul Salasa, bil basmalati, dengan ucapan basmalah. Nah, ini bukan tanpa maksud. Kenapa muallif kitab ini mengawali kitab Al-Usul Salasa atau Salasatul Usul dengan lafaz basmalah? Untuk apa? Dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, iqtida'an bi kitabillahi azza wa jal. Ini alasan pertama. Iqtida'an, yakni dalam rangka mencontoh, mengikuti kepada kitabullah, itu Al-Quran azza wa jal. Fa'innahu, sesungguhnya kitab Allah itu Al-Quran, mabdu'un bil basmalati, diawali dengan basmalah. Benar tidak? Coba lihat surat Al-Fatihah. Bahkan setiap suratnya diawali basmalah kecuali surat Taubah. Nah, oleh karena itu muallif penulis kitab ini mendahului kitabnya dengan basmalah karena mencontoh kepada kitabullah Al-Qur'an. Ini alasan pertama. Yang kedua, saya mengatakan wa ittiba'an li hadithi, dan dalam rangka untuk ittiba', mengikuti, li hadith, kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersabda kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa abtar. Rasulullah SAW bersabda kullu amrin, seluruh perkara, dzibalin, dzibalin ini artinya seluruh perkara yang dzibalin, dzisyaraf, memiliki kemuliaan, memiliki kedudukan, seluruh perkara yang memiliki kemuliaan, atau seluruh perkara yang muhim, yang penting, la yubda'u fihi bi bismillah, tidak diawali padanya dengan bismillah, fahuwa, maka perkara tadi abtar, waktu terputus. Jadi maksudnya terputus dari barokah. Dipahami? Nah, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada ta'liq di bawah, ada di sana ada catatan kaki di bawah menjelaskan, memang ada disebutkan di sana bahwasanya hadis ini hadis yang dhaif, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ada khilaf ulama tentang masalah derajat kesahihannya di sini. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Namun sebagian ulama seperti yang kami ketahui, Al-Allamah Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, beliau mengatakan al-aqrab, karena hadis ini datang dari dua jalan atau lebih, beliau mengatakan hadis ini derajatnya hasan li ghairihi, kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Antum perhatikan, ma'asyiral ikhwah, para ulama, betapa telitinya mereka di dalam menukilkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan para ulama. Para ulama tidak akan melihat dulu kepada bagusnya sebuah kalimat. Tetapi para ulama akan melihat dulu siapa yang meriwayatkan kalimat atau hadis ini. Kalau yang meriwayatkannya adalah orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang memiliki kejujuran, orang-orang yang istiqomah agamanya, orang-orang istiqomah akhlaknya, para ulama mengambil. Jadi kalau para ulama melihat walaupun kalimatnya bagus, misalnya utlubul ilma walau kana fi sin, pernah dengar? Tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Masya Allah, kalau lihat lafadz kalimat Cina kan mayoritas bukan muslim ya. Nah, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina, sekilas sepertinya menunjukkan kesemangatan untuk belajar. Tapi ternyata hadis ini tidak ada asalnya, kata para ulama. Ini contoh bahwa para ulama tidak gegabah di dalam menukilkan ayat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memeriksa dulu apakah hadis ini derajatnya sahih atau dhaif. Barakallahu fikum. Ini bentuk tanggung jawab mereka kepada umat. Karena yang akan mereka sampaikan adalah ilmu, dan ilmu itu adalah darah dan daging kita. Kalau seseorang menyandarkan ilmunya kepada hadis-hadis yang lemah, hadis lemah itu hadis yang tidak bisa dinisbatkan pada Nabi. Karena tadi diantaranya yang meriwayatkan hadis tadi orang-orang yang misalnya yang berdusta, suka berdusta. Nah, atau yang na'am barakallahu fikum sudah banyak hilang ingatannya, banyak lupanya, banyak tercampurnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, kedudukan hadis ini kembali kepada hadis yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Syekh bin Baz rahimah mengatakan hadis ini memang sebagian ulama yang mendhaifkan, namun sebagian ulama mengatakan bahwasan derajat ini apa? Hasan li ghairi. Keluar dari khilaf penilaian para ulama terhadap hadis ini, namun kita melihat ketelitian, kewaspadaan para ulama terhadap nah menukilkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sembarangan, ya. Yang penting orangnya bisa senang keluarkan hadis. Ya. Nah, tidak bisa seperti itu. Nah. Barakallahu fikum. Sudah dua alasan yang disebutkan Syekh rahimahullah kenapa muallif penyusun kitab Usul Salasah mengawali kitabnya dengan lafaz basmalah. Yang pertama karena apa tadi? Dalam rangka untuk apa? Kita mengikuti mencontoh kepada Al-Qur'an. Yang kedua dalam rangka apa? Mengikuti hadis. Ittiba, mengikuti ya, kepada hadis Rasulullah yang disebutkan tadi. Yang ketiga, wa iqtida'an. Ada di sana? Wa iqtida'an bir rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan dalam rangka ini iqtida'an, mungkin yang ada belajar bahasa Arab ada? Iqtida'an di mansub. Nanti insyaallah mungkin sampai ya. Nah, ini disebutnya maf'ul min ajli, dalam rangka. Nanti insyaallah. Ya, mudah-mudahan sampai. Nah, wa iktida'an bir rasul sallallahu alaihi. Kenapa tidak baca iktida'un atau iktida'in? Ya, karena ada kaidahnya. Insyaallah nanti ya. Kan baca dulu sedikit demi sedikit. Sabar ya. Kalau langsung banyak olap. Ya. Olap muntah. Ya, sedikit-sedikit. Mahlan-mahlan. Yang penting istiqomah. Insyaallah sampai ya. Bi idznillah ta'ala. wa iktidaan, dan dalam rangka untuk mencontoh bi rasuli sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabda'u kutubahu bil basmalati. Sesungguhnya beliau Rasulullah SAW mengawali kitab beliau, mengawali tulisan-tulisan beliau ketika murasalah, memberikan surat-surat kepada para penguasa, didakwahi, maka beliau mengawalinya dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Ini tiga alasan kenapa muallif penyusun kitab salatatul usul atau al-usulu salata dengan lafaz basmalah bismillahirrahmanirrahim. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Ya. Nah, cukup. Tambah lagi, tambah sedikit ya. Jangan terlalu banyak. Tambah lagi. Kemudian entah di sana ada poin baru atau tidak. Namun saya baca saja. Terus baca ke bawah saja ya. Di sini enggak ada poin-poinnya kalau di kitab yang saya pegang. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah mengatakan al-jaru wal majruru. Ini mulai masuk menyinggung sedikit sisi ilmu nahwu. Ya. Karena memang demikian terkandung kawaid dengan mengerti kaidah nahwu. Tidak mengapa, walaupun antum belum ngeh 100% terhadap kalimat itu, namun ada gambaran saja sudah itu. Ya. Nah, jangan sulit ya? Enggak, jangan. Sesuatu yang terkadang sulit, jadikan gambaran umum saja dulu. Nanti insya Allah sampai. Ya. Saya mengatakan al-jar wal majrur. Al-jar itu huruf yang menjar, huruf yang mengkhafdkan. Dari sini yang dimaksud adalah huruf ba. Wal majrur, majrur adalah isim yang dijarkan oleh huruf ba, yaitu ismi. Bismi kan ada huruf ba kemudian ismi. Nah, al-jar huruf ba-nya dan al-majrurnya itu isminya. Ini jar wal majrur muta'alliqun. Ini terkait, berhubungan dengan bimahdhufi fi'lin, bimahdhufi fi'lin, dengan dihapuskannya sebuah fi'il. Maksudnya, nah di sini itu ada sebuah fi'il yang dihapuskan. Nah, tidak ditampakkan. Mu'akhirin, yang fi'il yang tidak ditampakkan tadi posisinya mu'akhir, diakhirkan setelah basmalah. Munasibinil maqal, yang fi'il yang disembunyikan dan posisinya setelah basmalah tadi, dia munasibinil maqal, sesuai dengan keadaan atau kedudukan orang yang mengucapkannya akan melakukan apa, sesuai fi'ilnya dengan itu. Jadi pada lafaz bismillahirrahmanirrahim, jar wal majrurnya sini ba dan isminya terkait dengan adanya fi'il yang dihapuskan. Fi'il kalau dalam bahasa Indonesia kata kerja. Ya, nanti ya nahwu dalam pelajaran jurumiyah mungkin belajar sama Ustaz Abu Hamzah atau para mudaris yang nah ditujuk beliau, kalau silakan ya. Nah, terkait dengan adanya fiil yang diakhirkan, maksudnya di akhir setelah 18 malah, bukan di awal. Nah, dan fiil tadi sesuai dengan kedudukan orang yang mengucapkannya akan melakukan apa, takdiruhu, perkiraan fi'il tersebut, perkiraan dari lafaz basmalah secara sempurna kalau yang dihapuskannya dimunculkan adalah bismillahi aktubu atau bismillahi au atau usannifu, bismillahi aktubu atau bismillahi usannifu. Bismillahi, dengan nama Allah aku akan menulis, atau dengan nama Allah aku akan buat karya, ini tulisannya. Paham? Ini takdir kalimat sempurnanya. Nah, barakallahu fikum. Ini demikian penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah. Lalu kata beliau, wa qaddarnahu fi'lan, kami memperkirakan bahwasanya yang dihapuskannya kan di sini tiba-tiba lafaz basmalah kan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam bahasa Arab kalau ada jar dan majrur itu punya muta'alliq, ada sesuatu yang terkait. Enggak untuk menunjukkan kesempurnaan makna, sebetulnya dia punya kaitan dengan kata yang lain, begitu dalam bahasa Arab. Kok ini tiba-tiba basmalah? Berarti maknanya enggak sempurna. Enggak, karena ada yang sesuatu yang diperkirakan yang tidak ditampakkan tadi. Paham? Nah, yang tidak ditampakkan di sini, beliau memperkirakan fi'il, kata kerja. Bukan isim, bukan huruf. Nah, kenapa? Li'annal asla fil amali al-af'alu. Li'annal asla, karena asal di dalam amalan adalah fi'il, perbuatan. Nah, barakallahu fikum. Paham? Ada gambaran saja dulu ya. Ini sulit karena terkait dengan kaidah. Tapi ada gambaran saja dulu. Sedikit, faedah nahwunya sedikit. Ya. Nah, jangan keingin ruas. Ya. Kemudian kata beliau, waqaddarnahu mu'akhkharan, dan kami perkirakan bahwasanya fi'il yang dihapuskan, yang tidak ditampakkan tadi, posisinya dikebelakangkan setelah basmalah. Kenapa beliau tidak sebut diawalkan sebelum basmalah? Aktubu bismillah atau usonnifu bismillahirrahmanirrahim. Kamu belum mengatakan, diakhirkan bismillahirrahmanirrahim aktubu atau bismillahirrahmanirrahim usonnifu. Kenapa kata beliau kami memperkirakan fi'il itu diakhirkan? Karena dua faedah. Li faedatain. Assalamualaikum. Al-ula, ada di sana? Ada. Al-ula yang pertama, faedah yang pertama, kenapa fi'ilnya diakhirkan? At-tabarruku bil bida'ati bismillahi subhanahu wa ta'ala. Ini faedah pertama. Kenapa bismillahnya dikedepankan? Karena kata beliau, mengedepankan basmalah dan mengakhirkan fi'il ini dalam rangka untuk tabarruk. Apa tabarruk? Tabarruk dari barokah. Berarti tabarruk apa? Hah? Ada yang tahu? Apa-apa? Salah apa-apa? Lagi belajar. Barokah. Barokah asal kata nah barokah. Tabarruknya berarti apa? Mengambil berkah. Mendekati sudah. Ya ini apa? Mengharapkan atau meminta apa? Keberkah. Harapkan keberkah. Nah, dan arti keberkahan itu artinya kebaikan yang banyak dan terus menerus. Ini makna keberkahan. Barokah, barokah itu artinya kebaikan yang banyak dan terus menerus. Ada faedah tambahan, kata para ulama, kenapa disebut barokah? Kebaikan yang banyak dan terus-menerus itu disebut barokah. Karena diambil dari dua kata yang memiliki kemiripan. Pertama, dari kata birkah. Birkah, tahu? Nah, kolam air atau danau, ya. Kolam air danau, ya, air yang berkumpul di sana. Banyak, diam. Tidak berkurang-kurang, banyak air. Menetap. Nah ini birkah. Dan kedua diambil dari kata naam barokah. Buruk itu artinya naam menderumnya unta. Ya ini artinya berarti dari dua kata ada kemiripan. Kalau unta menderumkan dia ya menetap. Kemudian birkah itu menampung air yang banyak. Nah, dari dua kata itu kata para ulama diambillah kata al-barakah, yakni kebaikan yang banyak dan menetap terus-menerus. Sarifan. Nah, barakallahu fik. Jadi, kenapa beliau Syekh rahimahullah memperkirakan bahwa fi'ilnya diakhirkan, basmalahnya dikedepankan, dibacanya dalam rangka untuk mengharapkan keberkahan dari Allah dengan apa? Dengan mengawalkan lafaz basmalah. Ya. Dengan mengawalkan ucapan bismillahirrahmanirrahim karena mengharapkan keberkahan. Jadi, Bang. Nah, barakallahu fikum. Diawalkan nama Allah. Nah. Atsaniyah, faedah kedua, kenapa basmalahnya diawalkan, fiilnya diakhirkan, ifadatul hasri, untuk memberikan faidah al-hasr. Hasr pembatasan. Pembatasan artinya pembatasan itu menetapkan naam hukum atau keadaan yang disebutkan dan menafikan dari selainnya. Di sini lihat ifadatul hasri memberikan pembatasan. Di anna taqdimal muta'alliq yufidul hasra, karena mendahulukan muta'alliq jar wa majrur tadi memberikan faedah hasr pembatasan. Maksudnya apa pembatasan? Contoh, antum dapatkan dalam Al-Qur'an wa 'alallahi fatawakkal. Kenapa tidak disebutkan fatawakkal? Nah, wa tawakkalu 'alallahi. Allah katakan wa 'alallahi fatawakkal. 'Alallah jar wa majrur ini. Yang sebetulnya hukum asalnya di belakang, dikedepankan. Maka sesuatu mutal yang dikedepankan memiliki faedah hasr. Dari sisi mana apa? Artinya hanya kepada Allah bertawakallah kalian. Kalau kalimatnya fatawakkal 'ala Allah, bertawakallah kalian kepada Allah, ini perintah namun tidak ada hasr. Tidak ada pembatasan. Tapi kalau dikedepankan wa 'alallahi, 'alallahi fatawakkalu, hanya kepada Allah kalian bertawakal. Tidak boleh kita tawakal kepada makhluk. Tidak boleh kita tawakal kepada naam barang-barang dan sebagainya. Tawakal itu hanya boleh diberikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi sama jar majrur, dikedepankan. Nah, hanya milik Allah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Bukan milik siapa-siapa. Semuanya milik Allah. Pada hakikatnya semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum, ini faedah. Nah, kenapa nah didahulukan tadi lafaz basmalah? Karena pertama tadi untuk tabarruk, mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengedepankan basmalah. Yang kedua untuk memberikan faedah hasr. Nah, yakni karena di antara makna basmalah, ba di sini mengandung makna isti'anah, meminta tolong. Jadi kalau kita membaca bismillahirrahmanirrahim, artinya kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita yakin. Ba-nya di sana kata para ulama mengandung makna lil isti'anah. Maka orang yang memahami kalimat basmalah bismillahirrahmanirrahim, terkadang cukup dia membaca ini, maka syaitan pun sudah takut. Kenapa? Karena dibarengi dengan keyakinan dan ilmu di dalam hatinya. Oh, ketika dia membaca basmalah, dia musta'inan billah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan yang tidak mengetahui atau banyak yang lalai kadang terjadi. Ini kisah nyata. Ada para tukang yang sedang membangun sebuah rumah. Ya, namanya syaitan, jin kadang menggoda ya, mengganggu. Nyingsieunan. Ya. Tiba-tiba lagi masak liwet itu mau makan si wadah nasinya goyang-goyang sendiri. Nah, ini kan jin. Ya. Yeah. Ada jin. Jin mengganggu, yukhawifu, membuat takut. Nah, para tukang ini kaget. Maka ada yang baca ayat kursi, membaca Al-Qur'an, tapi bukannya berhenti, malah keras ini. Malah goyang makin keras. Yang salah apa? Apa ayat yang salah atau yang membacanya? Yang membacanya kurang khusyuk kepada Allah, kurang tawakal kepada Allah, kurang isti'anahnya kepada Allah. Tetapi orang yang yakin, mengetahui ilmunya dengan dia membaca bismillahirrahmanirrahim, dengan isti'anah dia kepada Allah, menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syaitan pun cukup dengan membaca basmalah terkadang lari sudah. Ini perbedaan orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Nah, ini Imam Ahmad rahimahullah mungkin pernah mendengar kisahnya. Ya, cukup ngasih sendal saja 6 orang, ya siapanya sudah kabur. Oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar datang dari sebelah sini, siapanya kabur ke sana. Ya, kalau kita datang siapanya malah ngariung. Ya. Nah, bedanya kita dengan para ulama, dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka Allah berikan ilmu yang banyak. Ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah, sampai sini bisa dipahami? Nah, tentang baru lafaz apa? Basmalah, dan belum selesai. Yang berapa ini? Berarti 17 menit lagi sampai jam 5 ya. Ya, cantik. Ulang, maaf. Nah, bismillah. Lanjutkan. Lalu kata Asy-Syarisy Muhammad bin Sa'd rahimahullah, wa qadarnahu munasiban, dan kami katakan, kami perkirakan fi'il yang dihapuskan atau tidak ditampakkan tadi yang berada posisi di belakang setelah basmalah itu, kami perkirakan fi'ilnya munasib, artinya sesuai dengan maqam, dengan kedudukan orang yang mengucapkannya, dia mau melakukan apa. Kenapa kata beliau katakan munasiban sesuai? Li'annahu, karena hal tersebut adallu alal murad, lebih menunjukkan kepada yang dimaksud, dituju, yang diinginkan. Kalau qulna, kalau kita katakan masalan sebagai contoh, kata Syekh, indama nuridu an naqra'a kitaban, ketika kita menginginkan an naqra'a kitaban, untuk membaca sebuah kitab. Nah, kita mengatakan bismillahi nabtadi'u, dengan nama Allah kita mengawali. Nah, kalau fiilnya ada nabtadi, kita mengawali dengan nama Allah, kita akan mengawali, padahal dia akan membaca kitab kan. Nah, tentu bingung kan, mengawali apa? Bisa mengawali makan, bisa mengawali menulis, bisa mengawali safar, bisa mengawali baca kitab kan gitu. Kalau fiilnya umum tadi nabtadi. Nah, maka kata Syekh, ma yudra, tidak diketahui, limadha nabtadi'u, dengan apa, apa yang kita awali, tidak diketahui. Tapi walakinna, akan tetapi kata Syekh, kalau diungkapkannya bismillahi aqra'u, dengan nama Allah aku akan membaca, bukan nabtadi, tapi aqra'u, aku akan membaca, tentu lebih bisa dipahami kan, langsung menuju kepada maqam, kedudukan, hal, keadaan orang yang akan melakukan pekerjaan tadi. Nah, maka kata Syekh, kalau diucapkan demikian, yakunu adalla alal murad, maka jadilah ucapan tadi lebih menunjukkan kepada yang diinginkan, alladhi abtadi'u bihi, yang aku awali dengannya, apa yang aku awali ini, yaitu membaca kitab. Paham? Ini 6 pembahasan dari faedah nahunya beliau katakan tentang lafaz bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya bukan hanya lafaz bismillah saja, tapi ada fiil yang tidak ditampakkan atau dibuang tadi. Nah, diakhirkan, kemudian fiilnya yang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kalau antum misalnya naam mau makan, membaca bismillahirrahmanirrahim, artinya bismillahirrahmanirrahim akulu, dengan nama Allah naam rahman arrahim, aku akan makan. Jadi ada fiil yang mahdhuf ya. Sebenarnya ini faedah dari segi enam bahasa. Lalu beliau menjelaskan di dalam, masih menjelaskan apa yang terkandung dari basmalah. Pada lafaz basmalah ada lafzul jalalah, Allah, lafaz yang mulia yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan bismillah. Nah, lafzul jalalah di sini yaitu Allah, alamun alal bari, Jalla wa'ala adalah satu nama bagi yang maha menciptakan, Jalla wa'ala, wa huwa al-ismul ladhi, dan dialah itu lafzu jalalah. Di sini lafad Allah, nah, adalah nama alladhi tattabi'uhu jami'ul asma'i, yang mengikuti kepadanya seluruh nama-nama Allah yang lainnya. Jadi nama-nama Allah yang lainnya sifatnya mengikuti kepada nama apa? Yang tadi, Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Hakim. Nama-nama Allah ini semuanya mengikuti kepada nama tadi, lafzul jalalah Allah. Nah, hatta sampai-sampai innahu, sesungguhnya fi qawlihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala dalam surat, nah, saya mengatakan surat Ibrahim ayat ke-1 sampai ke-2, Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaik litukhrijan nasa minal zulumati ilan nur biidni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirina min adzabin syadid. Perhatikan, yang jadi syahid di sini disebutkan biidni rabbihim ila siratil azizil hamidi. Kemudian Allahi, perhatikan dalam ayatnya Al-Aziz, siratin Al-Aziz. Al-Aziz ismun min asma'illah. Al-Aziz salah satu dari nama-nama Allah. Demikian pula Al-Hamid adalah salah satu dari nama Allah. Setelah itu ayat berikutnya di sana dibaca Allahi, lafzu jalalahnya di kasrah. Kembali ini terkait pula dengan kaidah nahwu. Ada yang disebut dengan sifat tab yang mengikuti. Nah, di sini kalau kita lihat nama Al-Bari yaitu Allah Subhanahu wa taala di sini posisinya setelah penyebutan Al-Aziz Al-Hamid. Ya. Seakan-akan nama tersebut mengikuti nama sebelumnya Al-Aziz Al-Hamid, jadi pengikut, mengikuti pada nama sebelumnya. Padahal beliau katakan Allah adalah satu nama bagi Al-Bari, yang mana nama-nama Allah yang lain mengikut kepada nama tersebut. Tapi kok di sini ada di belakang? Paham? Ada gambaran? Kenapa disebutkannya di belakang sini? Setelah Al-Aziz Al-Hamid Allahi, seakan-akan mengikuti. Nah, meskipun diucapkan demikian di belakang, saya menerangkan di sini, la naqulu, kami tidak katakan inna lafdzal jalalah, sesungguhnya lafdzul jalalah yaitu Allah merupakan sifat, sifat bagi Al-Aziz Al-Hamid. Bukan, kata beliau, yang namanya sifat itu mengikuti kepada yang sebelumnya. Nah, akan tetapi kata beliau, bal naqulu, bahkan kami katakan lafdzul jalalah tersebut atfu bayan, lagi-lagi istilah nahwu, ya. Nah, tidak mengapa. Ada yang sebut nanti insyaallah pada waktu yang antum sampai apa itu atfu bayan. Sedikit saja insyaallah. Di Allah yakunu, kenapa beliau tidak mau dikatakan sebagai sifat tapi atfu bayan? Di Allah yakuna lafdzul jalalati, agar lafdzul jalalah tidak menjadi tabi'an yang mengikuti kepada isim sebelumnya di nam tabaiyatan na'tilin manus, pengikutan sifat kepada yang disifatinya, tidak, tetapi sebagai atau bayan. Nam yang tentu berbeda, nanti antum akan ketahui di dalam kaidah nahwu perbedaan antara na'at sifat dengan atau bayan. Nam barakallahu fikum, sekarang gambaran saja dulu ya. Nah, karena dibahas ini enggak selesai ya, sampai maghrib juga malah pusing. Ala kulihal, nah beliau hendak menjelaskan nah apa yang telah kita baca tadi. Nah, barakallahu. Kemudian masih dalam pembahasan basmalah, Ar-Rahman, sekarang disebutkan dalam lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Tadi lafzul jalalah Allah ini merupakan apa, salah satu nama bagi Allah Subhanahu wa taala, Al-Bari. Sekarang Ar-Rahman, Ar-Rahman apa? Ar-Rahman juga ismun, satu nama, minal asma'i, dari nama-nama Allah, al-mukhtasati, yang khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Ar-Rahman, satu nama yang nama tersebut khusus bagi Allah. La yutlaku ala ghairihi, tidak digunakan untuk selain Allah, tidak boleh. Kita mengatakan kepada manusia atau memberi nama manusia dengan nama Rahman, kadang-kadang panggilan ya. Di mana? Sedang kemana? Sedang ke Pak Rahman. Ini salah. Karena Rahman ini adalah nama-nama Allah yang tidak boleh digunakan untuk selainnya. Nah, jadi kalau misalnya ada, tambahkan saja bukan Rahman tapi Abdul Rahman. Ya, mau kemana? Mau ke Pak Abdul Rahman. Ya. Nah, saya namanya sudah Rahman karena orang tua belum tahu. Mungkin ada yang punya wawasan, boleh ganti nama enggak? Kita catatan sipil. Bisa? Boleh. Bisa? Nah, sudah. Pak, saya mau ganti nama. Dulu orang tua saya belum tahu mengasih nama saya Rahman, tapi mungkin niatannya baik. Ya, supaya memiliki sifat rahmat. Karena sudah saya tambah, Pak, sekarang nama saya apa? Abdul Rahman. Itu boleh. Artinya hamba Ar-Rahman, hamba Allah. Ya. Nah, Ar-Rahman ini nama, satu nama bagi Allah yang khusus bagi Allah, tidak digunakan untuk selain Allah. Dan War-Rahman dan Rahman itu maknanya adalah al-muttasifu birrahmatil wasi'ati, yang tersifati dengan rahmat yang luas. Ini makna Ar-Rahman, yang memiliki atau tersifati dengan rahmat yang luas. Sebagai contoh luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu maha memiliki kasih sayang. Nah, hatta kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang durhaka sekalipun, tetap Allah masih memberi makan dan beri minum, ya tidak? Sekarang banyak orang yang durhaka masih diberi makan, diberi minum, kan? Padahal kufur kepada Allah. Nah, coba kalau Allah tidak memiliki rasa rahmah, kalau kita manusia yang serba lemah, kalau ada orang yang jahat terus kepada kita, ya, korora ah ngasih uang ya, nah, ngasih senyum juga nggak mau kan? Ya kita manusia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala maha rahmatnya yang luas, hatta orang kafir masih diberi makan, diberi minum, ya kan? Masih mendapatkan kesenangan-kesenangan dunia, walaupun sebenarnya orang kafir tidak akan diminta pertanggungjawaban atas semua nikmat yang Allah berikan. Dan dia akan diazab setiap nikmat yang diberikan karena dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dari sisi rahmat Allah masih memberikan. Ini contoh rahmat Allah yang maha luas. Walaupun kepada seorang yang mukmin itu Allah berikan rahmat yang khusus. Nah, berupa apa rahmat yang khusus? Pertolongannya, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini tidak ada bandingannya kalau dibandingkan dengan sekedar nikmat makan dan minum. Ya, seorang yang mukmin, istiqamah di atas keimanan sampai meninggalnya, namun dia tidak kaya, serba sulit hidupnya. Namun istiqamah di atas keimanan sampai meninggal, maka tetap dia mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang khusus, yaitu taufik. Sehingga selesai di dunianya akan diganti dengan kenikmatan. Ya, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala yang khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman. Nah, barakallahu fiik, yang tidak diberikan kepada orang kafir. Kembali Ar-Rahman tadi maknanya al-muttasif bi rahmatil wasi'ah, yang tersifati dengan rahmat yang luas. Oleh karena itu tidak boleh digunakan untuk selain Allah, karena selain Allah tidak memiliki rahmat yang luas. Tadi contohnya manusia, ya. Nah, kita di ada bertetangga, tetangganya terus mencela kita, terus sindir santir, ya. Besok awas, ya, kan gitu. Kalau ketemu awas. Nah, ini kita manusia yang lemah. Nambah kalau fikum. Kemudian kata si Ar-Rahim yang terakhir dalam 14 malah. Ar-Rahim yutlaku ala Allahi Azza wa Jal. Ar-Rahim ini nama, satu nama dari nama-nama Allah yang digunakan untuk Allah wa ala ghairi, dan boleh digunakan untuk selainnya. Kalau Ar-Rahim boleh. Nah, namanya Rahim boleh. Nama itu tidak khusus. Namun Ar-Rahim ini nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'nahu, dan makna Ar-Rahim dzurrahmatil wasilah, yang memiliki rahmat yang wasilah, yang sampai, rahmat yang sampai kepada makhluk-makhluknya. Farrahmanu, maka Ar-Rahman dzurrahmatil wasi'ah artinya adalah yang memiliki rahmat yang luas. Warrahim, dan makna Ar-Rahim dzurrahmatil wasilah, yang memiliki rahmat yang wasil, nah yang sampai, ya, nah kepada makhluknya. Faida, nah, jamaah, jika dua nama ini bersatu, berkumpul, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, seperti lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dua-duanya ada. Kalau dua nama ini ada bergabung, sara, maka jadilah al-muradu birrahim, yang dimaksud dengan Ar-Rahim adalah al-musilu rahmatahu ila man yasha'u min ibadihi. Makna Ar-Rahim kalau digabung dengan Ar-Rahman artinya yang menyampaikan rahmatnya kepada siapa-siapa yang dikehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambanya. Ini tadi disebutkan rahmat yang khusus, rahim. Nah, Allah berikan rahmatnya kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki, bukan rahmat yang umum, yang khusus. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat ke-12, ayat ke-21, Allah berfirman, yu'adzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'. Allah mengazab siapa-siapa yang Allah kehendaki dan Allah merahmati siapa-siapa yang Allah kehendaki. Wa ilaihi tuqlabun, dan hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan. Ini ada faedah tadi mengulang. Ilaihi jar wa majrur di awal memberikan faedah apa tadi? Masih ingat? Al-hasr, pembatasan. Artinya hanya kepada Allah tuqlabun, kalian akan dikembalikan. Seperti wa 'alallahi fatawakkalu, hanya kepada Allah lah kalian harus bertawakal. Syahidnya dalam pembahasan ini, di sini Allah mengatakan yu'adzibu may yasha'u wa yarhamu may yasha'. Allah mengadab siapa-siapa yang kehendaki dan Allah merahmati siapa-siapa yang Allah kehendaki. Nah, ini makna ar-rahim. Jadi yang menyampaikan rahmatnya, nah, kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Nah, dan nama ar-rahim boleh digunakan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Namun ar-rahman tidak boleh. Itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dalam ayat 6 tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah mengatakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah mengatakan apa? Ada ingat ayatnya? Nah, wa bil mu'minina raufur rahim. Dan terhadap orang beriman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam raufur rahim. Rahim, Allah katakan dinisbatkan kepada nama bagi siapa atau sifat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi dalil kalau Ar-Rahim boleh digunakan untuk sesama Allah. Namun Ar-Rahman tidak boleh. Wallahu a'lam bissawab. Naam, sudah banyak faedah ya yang kita lalui. Barakallahu fikum. Mungkin untuk pertemuan kita yang pertama ini kita cukupkan di sini dulu. Ya. Sekali lagi, kalau antum dapat penjelasan 25%